Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat thaharah dalam Islam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thaharah secara bahasa bermakna membersihkan kotoran. Baik kotoran yang berwujud atau hissi maupun kotoran yang tidak berwujud atau maknawi. Adapun makna thaharah secara istilah adalah menghilangkan hadas, najis dan kotoran dengan menggunakan air atau tanah yang suci. Jadi, yang dimaksud dengan istilah thaharah adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak sahnya ibadah sholat seseorang atau ibadah-ibadah yang mensyaratkan kesucian lainnya. Di dalam agama Islam, thaharah terbagi menjadi dua kategori, yaitu thaharah secara maknawi dan thaharah hissi. Yang pertama, thaharah maknawi. Maksud thaharah maknawi adalah bersuci dari segala bentuk kesyirikan, dosa, sifat tercela, maksiat, dan kotoran-kotoran iman lainnya. Pada hakikatnya, thaharah maknawi adalah bentuk mensucikan diri dari noda-noda yang merusak diri dan iman seseorang. Thaharah maknawi juga disebut dengan thaharah batin. Bahkan secara tegas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang kafir adalah najis. Ini menunjukkan bahwa seluruh keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam adalah najis yang wajib dibersihkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa kata najis dalam ayat tersebut adalah kotor dalam akidah dan amal perbuatan mereka. Dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang jauh lebih kotor dari najis biasa. Dalam hal ini, Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah juga menjelaskan bahwa jumhur ulama dari kalangan salaf yaitu ulama terdahulu dan khalaf yaitu ulama kontemporer termasuk di dalamnya ulama empat mazhab. Mereka berpendapat bahwa orang kafir tidaklah najis secara zatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan mereka untuk umat Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermuamalah dengan mereka seperti berwudu, makan dan minum dengan menggunakan bejana mereka. Dengan demikian, penyimpangan keyakinan adalah najis, bahkan jauh lebih najis dibanding najis lainnya. Tetapi saudara pendengar sekalian kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud najis tersebut adalah najis maknawi. Oleh karena itu, thaharah maknawi ini lebih penting daripada thaharah hissi. Ada beberapa bentuk thaharah maknawi di dalam agama Islam. Di antaranya adalah yang pertama menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memfokuskan tujuan beribadah hanya kepadanya. Tidak mencampur adukan ibadah dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Selanjutnya, pendengar sekalian rahimakumullah, yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak maupun seluruh sendi kehidupan. Ibadah merupakan bentuk toharah secara maknawi karena ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditolak. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Berikutnya pendengar rahimakumullah, yang ketiga beramal saleh, yaitu mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh ini bisa menjadi sebab meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan diampuni semua dosanya dan mendapatkan pahala surga yang sangat besar. Lalu yang keempat adalah bertaubat, yaitu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh dosa dan maksiat. Seperti sifat benci, hasad, iri, dengki, marah, dan sifat tercela lainnya. Berkaitan dengan perintah tobat dari segala macam bentuk dosa dan maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tahukah anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya telah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang, ternyata beliau senantiasa bertobat dan meminta ampun setiap harinya kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Jadi saudara kaum muslimin rahimakumullah, selain seorang muslim dituntut untuk memperhatikan taharah maknawi setiap saat, ia pun juga harus memperhatikan taharah hissi agar ibadah yang dilaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori toharah yang kedua adalah toharah hissi. Maksud toharah hissi adalah membersihkan diri dari kotoran berupa najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang wajib dijauhi oleh seorang muslim dan wajib dibersihkan bila mengenai badannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu itu bersihkanlah. Thaharah hissi ini dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berwudu, mandi, tayamum dan membersihkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Suci dari hadas ini merupakan syarat sahnya ibadah sholat dan bagian dari cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, "La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha." Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Saudara kaum muslimin, a'azzinallahu wa iyyakum. Demikianlah penjelasan tentang hakikat toharah dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam.